Telah aku terima takdir dari Yang Esa, tertusuk sembilu pedih hati terluka, terkubur impian kita bina bersama, terlerai sudah ikatan cinta. Thank you.